إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kula dhalalatin wa ahliha finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahmakumullah. Bertakwalah kita semuanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian menjalankan perintah Allah di atas ilmu karena mengharapkan pahala Allah, mengharapkan surga Allah, mengharapkan ridha rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Takwa dalam artian kita meninggalkan semua dosa di atas ilmu karena kita takut akan azab Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Penetapan Al-Qur'an akan wujud dan keesaan Allah sangatlah gamblang, sangatlah jelas, penetapan yang cocok dan tidak bertentangan dengan akal dan fitrah kita semua. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil Al-Qur'an, bukti-bukti Al-Qur'an tentang wujud dan keesaan Allah sangatlah gamblang dan jelas sehingga kita semua bisa meyakininya, sehingga kita semua bisa mengetahuinya kemudian meyakininya. Lihatlah wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, firman Allah azza wa jalla dalam surat Tur ayat 35. Allah Azza wa Jalla berfirman, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Apakah mereka makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi ini termasuk kita diciptakan tanpa ada penciptanya, ataukah mereka tercipta dengan sendirinya? Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, mustahil adanya makhluk-makhluk ini, adanya kita, adanya alam semesta, adanya bumi, langit beserta isinya tanpa ada penciptanya. Tidak mungkin ini ada dengan sendirinya. Sehingga wahai kaum muslimin, adanya kita, adanya makhluk-makhluk Allah, adanya alam semesta, ini semua tanda adanya wujud dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Luqman ayat 11. Hadza khalqullah, ini ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah, kita ciptaan Allah. Faruni madza khalaqal ladzina min duni. Maka perlihatkan kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, apa yang telah diciptakan oleh sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah. Kaum muslimin, Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 4. Aruni, perlihatkan kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, madza khalaqu minal ardi, apa yang telah diciptakan oleh sesembahan-sesembahan selain Allah, yang disembah selain Allah. Apa yang mereka ciptakan dari bumi ini? Wahai kaum muslimin, mana ciptaan-ciptaan sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah? Ya, wahai kaum muslimin, apakah layak Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah tersebut disembah? Hah? Apakah layak bagi orang-orang yang bertauhid, orang-orang Islam yang menetapkan wujud dan keesaan Allah, meridhoi sesembahan-sesembahan selain Allah itu tersebut disembah? Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, sesungguhnya Allah tidak ridha dengan sekutu-sekutu yang mereka sekutukan Allah dengan selain Allah. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-16, Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqi. Apakah mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah? Sekutu-sekutu yang menciptakan seperti ciptaan Allah, ya. Fatasabal khalq alaihim, sehingga ciptaan itu serupa dengan ciptaan yang Allah ciptakan menurut pandangan mereka. Qulillah. Katakan wahai Muhammad, Nabi Muhammad diperintahkan untuk berkata. Katakan wahai Muhammad, khaliqu kulli syai' Allah, khaliqu kulli syai' Allah, pencipta segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahar. Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, Allah yang mencipta segala sesuatu. Maka wahai kaum muslimin, sembahlah Allah semata. Tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Sesungguhnya Allah tidak ridho disekutukan dengan makhluk-makhluknya. Allah tidak ridho disekutukan dengan malaikat, dengan nabi yang mulia, apalagi dengan orang-orang soleh yang ada di dalam kuburan-kuburannya. Maka sembahlah Allah semata. Tinggalkan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya, Allah berfirman, sesungguhnya mereka semua itu lemah, sehingga tidak layak untuk disembah. Lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hajj ayat 73. Innalladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya sesembahan-sesembahan yang kalian sembah, yang orang-orang musyrikin menyembahnya, sesungguhnya mereka semua tidak mampu menciptakan walaupun seekor lalat yang kecil. Walaupun seluruh sesembahan-sesembahan tersebut berkumpul bersama-sama untuk menciptakan seekor lalat yang kecil tersebut, mereka tidak akan mungkin bisa. Wa yaslubuhumul dzubab. Wa yaslubuhumul dzubab syai'an la yastanqidhuhu minhu. Dan jika seandainya lalat kecil itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya. Do'ufat talibu wal matlub. Allah berfirman, lemah yang disembah dan yang menyembah. Kaum muslimin, Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 20, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Berhala-berhala yang mereka sembah atau tuhan-tuhan yang disembah selain Allah itu, yeah, tidak menciptakan sedikit pun dari ciptaan-ciptaan di langit atau di bumi ini, dan mereka diciptakan. Maka wahai kaum muslimin, sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya penetapan Al-Quran akan wujud dan keesaan Allah sangat gamblang dan jelas, dan sesuai dengan fitrah dan akal kita semua. Sehingga wahai kaum muslimin, kita melihat jagat raya yang rapi, yang indah, yang teratur dan sempurna ini. Ini tanda akan wujud dan keesaan Allah Azza wa Jal. Ya, maka wahai kaum muslimin, ya, rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, mustahil indahnya, rapinya, sempurnanya alam semesta ini yang kita bisa saksikan seperti ini, tidak ada yang menciptanya. Dan mustahil alam semesta yang indah ini, yang rapi ini, yang sempurna ini ada karena ada dua sesembahan yang menciptanya. Ada dua pemiliknya, ada dua pengatur dan pemeliharanya. Mustahil. Jika memang demikian, maka rusak bumi dan langit dan alam semesta ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Mu'minun ayat 91. Kata Allah Azza wa Jalla, "Mattakhadallahu min waladin." Allah itu enggak mengambil seorang anak. Karena Allah Maha Esa, Maha Satu. Wa ma kana ma'ahu min ilahin. Dan tidak ada bersama Allah sesembahan yang berhak disembah. Allah Maha Esa dalam kekuasaan, dalam ya pengham, dalam kekuasaan dan dalam ketuhanan. Idzan la dhaba kullu ilahin bima khalaqa. Jika ada sesembahan selain Allah di alam semesta ini, tentulah Tuhan-Tuhan itu benar-benar telah pergi sendiri membawa makhluk-makhluk ciptaannya. Karena sesembahan yang hak memiliki ciptaan. Dan jika benar-benar ada sesembahan selain Allah, tentunya dia sudah pergi bersama ciptaannya masing-masing. Wala ala ba'dhum ala ba'dhin. Dan jika benar-benar ada sesembahan selain Allah di dunia yang berada disembah, tentunya Tuhan satu dengan Tuhan yang lainnya akan saling mengalahkan satu sama lainnya. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 22. Allah berfirman, perhatikan di sini. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalau seandainya di langit dan di bumi, di alam semesta ini ada sesembahan selain Allah yang berhak disembah, tentunya jagat raya ini sudah rusak. Ini kata Allah Azza wa Jal. Maka wahai kaum muslimin, jika ada dua sesembahan yang berhak disembah di alam semesta ini, pasti rusak alam semesta. Dan kondisinya tidak akan keluar kecuali dalam tiga kondisi. Yeah. Jika ada sesembahan-sesembahan yang mengaku sesembahan sama selain Allah, maka kondisinya ada tiga kondisi. Yang pertama, yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan dalam kitab Aqidatut Tauhid, beliau mengatakan, imma an yakhur ahaduhum al-akhur fayanfaridu bil mulki dunal akhur. Kondisi yang pertama, bisa jadi satu Tuhan akan saling mengalahkan satu Tuhan yang lainnya, sehingga yang menang dialah penguasa sesungguhnya. Dialah raja di raja yang menguasai alam semesta, yang memelihara alam semesta sehingga rapi, tertata dan sempurna. Kondisi yang kedua, amma in yanfarida kullu wahidin minhuma anil akhar bil mulkin wa khalqi fayasulul inkisam. Kondisi kedua, bisa jadi satu Tuhan dengan Tuhan yang lainnya memiliki kekuasaan ciptaan masing-masing sehingga tidak saling ganggu, sebagaimana raja-raja di dunia memiliki kekuasaan sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, kondisinya iman yakuna tahta mulkin wahidin. Bisa jadi semuanya di bawah kekuasaan satu Tuhan saja. Ya tasarrafu fihi ma kaifa yasha. Yang Tuhan yang satu tersebut, yang hak tersebut, berbuat sekehendak dia, sehingga jadinya rapi, sempurna alam semesta ini. Ya, karena hanya satu sesembahan. Satu sesembahan saja yang berhak disembah, yang mengatur seluruh alam semesta sehingga rapi dan sempurna. Dan semuanya selain Allah adalah hamba. Walaupun dia mengaku sesembahan selain Allah yang ingin disembah. Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, sembahlah Allah semata wahai kaum muslimin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim, fastaghfiruh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala fadlihi wa judihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i li ridwanih sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabi wa a'wani. Amma ba'd. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua, kapanpun, dimanapun kita berada. Dan seagung-agung ketakwaan, kita beribadah di atas tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, penetapan Al-Qur'an akan wujud dan keesaan Allah sangatlah gamblang dan jelas, sesuai dengan fitrah dan akal kita semua, yang akal yang lurus tentunya. Maka lihatlah wahai kaum muslimin, firman Allah Azza wa Jal dalam surat Taha ayat 49 sampai 50. Allah abadikan cerita Fir'aun yang ngaku Tuhan bersama Nabi Musa. Allah abadikan dalam surat Taha tersebut. Kata Allah Azza wa Jal, qala faman rabbukuma ya Musa. Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, siapa Tuhan kalian berdua wahai Musa? Siapa Tuhan sesembahan yang kalian berdua sembah wahai Musa? Yaitu Musa dan Harun. Maka Nabi Musa berkata kepada Fir'aun yang Allah abadikan dalam surat Thaha ayat 50. Qala, Musa berkata, Rabbuna, Rabb kami, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Rabb kami, sesembahan kami, Tuhan kami yang telah membentuk kejadian kepada segala sesuatu sesuai bentuk fisiknya, kemudian dia memberikan petunjuk, hidayah insting, hidayah ilham, hidayah dilalah, yang dengannya makhluk bisa membedakan ini yang baik sehingga dilakukan, ini yang buruk sehingga ditinggalkan. Hidayah insting, insting atau hidayatul ilham. Semua makhluk Allah, Allah benar-benar ciptakan dia sesuai dengan bentuk yang cocok untuk mereka semua. Dan Allah berikan insting yang dengannya dia bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat buat dirinya dan menolak sesuatu yang tidak bermanfaat atau yang memudaratkan untuk dirinya. Kaum muslimin, ini Rabb yang sesungguhnya. Allah Azza wa Jal, Rabbnya Nabi Musa, Rabbnya Nabi Harun, dan Rabbnya kita semua. Tuhannya kita semua. Allah Azza wa Jal, yang Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah As-Sajdah, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah Zat yang mencipta segala sesuatu dengan indah dan sempurna. Dialah Allah yang mencipta seluruh makhluk-makhluknya. Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, inilah penetapan Al-Quran akan wujud dan keesaan Allah Azza wa Jal yang tidak bertentangan dengan akal dan fitrah kita yang lurus. Sehingga seorang penyair berkata, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Sesungguhnya di setiap sesuatu ada tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Esa. Allah itu ada dan Allah itu Maha Esa.